Sahur, sahur, mari kita sahur. Jangan telat bangun, imsak akan datang. Puasa di bulan suci, bulan yang penuh berkah. Mari, mari, mari, mari kita beribadah di bulan suci, bulan yang penuh rahmat. Di bulan ini mari mencari amal, jangan hiraukan dan jangan abaikan. Setahun sekali kita dipertemukan, bulan Ramadan, bulan yang penuh amal. Mari, mari, mari, mari kita berpuasa.